ku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati. Terima kasih. Meninggalkan dirimu kekasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usai kasih engkau bersedih. Walau menangis pilu keinginan.